Pada sore hari ini, alhamdulillah, untuk Radio Al-Fatah sempat menyiarkan secara langsung atau live tentang ta'aruf dan penjelasan beasiswa bidik misi dari Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur bersama Bapak Profesor Dr. Insinyur Helminuddin MM. Beliau merupakan purek 3 dari Universitas Mula Warman. Dan juga dilanjutkan dengan diskusi bersama para orang tua siswa dan juga siswa Pondok Pesantren Al-Fatah khususnya kelas 3 Alia yang sudah hadir tadi di Masjid At-Taqwa Muhajirin Lampung. Dan saat ini beliau berkunjung ke studio Radio Al-Fatah dan sudah hadir bersama saya Fatih Ahmad di studio. Baik, kami sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Gimana kabar pada saat ini, Pak Profesor? Alhamdulillah, berkat doa kawan-kawan semua yang ada di Lampung, alhamdulillah saya sehat dan afiat. Baik, mungkin karena untuk menghemat waktu ada tidak lanjut kunjungan-kunjungan ke tempat lain, Profesor Dr. Insinyur Helminuddin ini mungkin ada yang akan disampaikan melalui Radio Al-Fatah streaming ini. Kami persilakan Bapak Profesor tentang berkaitan dengan beasiswa bidik misi yang telah digelontorkan oleh Universitas Mula Warman. Kami persilakan Bapak. Iya, terima kasih. Pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala amuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lah. Asyadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Pertama, saya benar-benar mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan ridho dan izinnya juala, akhirnya saya sampai ke Bandar Lampung ini kembali setelah tahun 89 pernah datang dulu sewaktu mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia, kemudian prakteknya di Lampung ini, kemudian baru tahun 2013 akhir ini bisa datang ke Lampung. Kedatangan saya di Provinsi Lampung ini sebenarnya dalam rangka mengikuti kegiatan rapat kerja nasional para pembantu Rektor 3 bidang kemahasiswaan yang berkumpul dari berbagai provinsi, berbagai universitas. Dan untuk itu, karena memang sudah menjadi niat saya mudah-mudahan bisa berkunjung ke Al-Fatah ini, maka saya sehari lebih awal datang karena rapat koordinasi nasionalnya baru dimulai pada esok hari. Nah, kesempatan sehari inilah saya manfaatkan sebaik-baiknya sebagai pembantu rektor bidang kemahasiswaan yang dalam kaitan dengan Al-Fatah ini adalah bahwa banyak lulusan Al-Fatah, tidak kurang, mudah-mudahan saya tidak salah, mendekati 100 orang yang ada di Universitas Mula Warman ini adalah berasal dari Al-Fatah. Dan untuk itulah saya berkewajiban untuk memberikan testimoni apa yang sudah saya dengar, saya lihat, dan saya data bahwa hampir sebagian besar yang berasal dari Al-Fatah ini menunjukkan prestasi yang luar biasa. Memang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di masjid tadi, bahwa beasiswa bidik misi ini diberikan kepada mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang prestasi akademiknya bagus, namun dari keluarga yang tidak berkemampuan secara finansial. Nah, santri-santri Al-Fatah yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa ini dan kemudian dapat, alhamdulillah, bisa menunjukkan memang benar-benar memiliki kemampuan akademis. Oleh karenanya, dalam kesempatan tatap muka dengan para santri dan juga orang tua yang anaknya sudah ada di Universitas Mula Warman, saya hanya menitipkan pesan bagi yang sudah masuk ke Unmul agar orang tua terus memberikan semangat dan motivasi agar anak-anaknya yang sudah kuliah di Universitas Mula Warman dengan berbagai pilihan di fakultas tertentu ini dapat mempertahankan prestasi akademiknya, sehingga apa yang diberikan pemerintah selama 4 tahun ini itu bisa mereka dapatkan. Jadi beasiswa bidik misi ini yang diberikan selama 4 tahun sampai mereka selesai. Dan untuk para santri yang sedang belajar dan akan memilih perguruan tinggi sebagai tempat pendidikan tingginya nanti, ya mudah-mudahan juga mau memilih ke Universitas Mula Warman, karena sebagaimana pendengar radio Al-Fatah ketahui bahwa di Universitas Mula Warman itu ada 14 fakultas. Di antaranya ada fakultas favorit yang sudah saya sampaikan tadi adalah fakultas kedokteran, fakultas farmasi, dan fakultas kesehatan masyarakat. Sedangkan fakultas-fakultas yang lain seperti fakultas hukum, fakultas kuliah ilmu pendidikan, fakultas ekonomi, fakultas fisipol, kemudian fakultas perikanan kelautan, fakultas pertanian dan ilmu kehutanan, ini juga memberikan peluang yang besar untuk bisa menampung ya para santri yang ingin melanjutkan pendidikannya di Universitas Mula Warman Provinsi Kalimantan Timur. Jangan khawatir, Ananda. Kalau sudah misalnya memiliki kemampuan akademis yang baik di Universitas Mula Warman, selain beasiswa bidik misi, masih ada lagi beasiswa-beasiswa lain yang tidak sedikit jumlahnya, terutama beasiswa yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dikenal dengan Kaltim Cemerlang. Kemudian beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh perusahaan, baik itu perusahaan BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di wilayah Kalimantan Timur. Jadi terbuka peluang besar untuk kalian rebut menjadi sebagai seorang sarjana selama kalian memiliki semangat untuk bisa meraih prestasi yang ada termasuk di Universitas Mula Warman. Kepada para orang tua, saya menghimbau, jangan segan-segan kalau memiliki anak yang punya kemampuan akademis bagus, kemudian bapak tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, sampaikan informasi kepada kami selaku pembantu Rektor 3 Universitas Mula Warman atau melalui Radio Al-Fatah. Insya Allah kita akan akomodir semua kesulitan bapak untuk bisa menyekolahkan anak atau untuk bisa mengirim anak di perguruan, terutama perguruan tinggi, terutama Universitas Mula Warman. Barangkali demikian, Bung. Baik. Sementara. Untuk Profesor, mungkin harapan ke depan seperti apa dengan sudah terjalinnya kerjasama antara Universitas Mula Warman dengan Pondok Pesantren Al-Fatah ini melalui beasiswa bidik misi yang sudah diberikan untuk kedepannya lebih lanjut lagi? Iya, kita berkomitmen untuk bisa terus memberikan bantuan kepada para santri yang memang mempunyai minat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Mula Warman. Misalnya, kalau memang nanti dalam perjalanannya ada hal-hal yang barangkali menjadi sebuah kesulitan atau hambatan teknis, silahkan kontak kami atau melalui perwakilan ya Al-Fatah yang ada di Kalimantan Timur, sehingga yang selama ini mereka juga lakukan kepada kami ini sangat bagus, sehingga hampir-hampir tidak ada permasalahan dari anak-anak kita yang berasal dari Lampung, khususnya dari Al-Fatah, yang mengalami kesulitan di Kalimantan Timur. Terus kita bangun, Bung, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Insya Allah tidak ada masalah. Baik, terima Terima kasih Profesor atas penjelasan dan keterangannya yang telah diberikan melalui kunjungan ke Radio Al-Fatah ini. Semoga kunjungan Bapak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang soleh. Amin. Baik, demikian pendengar Radio Al-Fatah di manapun Anda berada, bincang-bincang singkat kami dengan Profesor Dr. Insinyur Helminuddin MM. Beliau merupakan purek 3 dari Universitas Mula Warman. Nah, semoga ini menjadikan suatu informasi dan tambahan ilmu bagi para pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun berada, dan lebih khusus kepada orang tua mahasiswa yang sudah mengkuliahkan putra-putrinya di Universitas Mula Warman. Dengan demikian, maka usailah sudah bincang-bincang kami bersama Bapak Profesor Dr. Insinyur Helminuddin MM. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran, Pak Profesor. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita kembali di bumi Lampung. Amin. Amin. Allahumma amin.